Bismillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kita lanjutkan membaca kitab At-Tauhid, masuk bab ma jaa minat taghliz fi man abadallaha inda qabri rajulin salihin fa kaifa idza abadahu. Bab tentang larangan yang keras ya terhadap orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi kuburan orang yang soleh. Maka bagaimana jika beribadah kepada penghuni kubur tersebut? Ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Sebelum kita baca dalil yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, kita ingin lebih memfokuskan bahwasanya pembahasan pada bab ini adalah bab bukan berkaitan dengan seseorang yang beribadah kepada selain Allah, bukan ya, tetapi seseorang yang beribadah pada Allah ya, salat karena Allah, puasa karena Allah, saum karena Allah, menyembelih hewan maksudnya karena Allah, nazar karena Allah dan yang lainnya, tetapi dilakukan di samping atau di sisi sebuah kuburan atau kuburan orang yang soleh, bukan orang yang jahat, orang yang soleh. Bagaimana pandangan syariat atau bagaimana ya pandangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap perbuatan ini ya. Adapun seseorang atau beribadah kepada selain Allah, kepada penghuni kubur, salat kepada orang yang ada dalam kuburan, berdoa kepada orang yang ada di kuburan, jelas itu kesyirikan. Jelas suatu kesyirikan. Sekarang ibadahnya untuk Allah, tetapi dilakukannya di samping kuburan orang yang soleh, bukan di masjid ya atau di rumah. Baik, kita akan bacakan hadis-hadis tentang masalah ini. Qala rahimahullah ta'ala fi sahih, disebutkan dalam kitab as-sahih yakni sahih al-Bukhari dan sahih Muslim, hadisnya jelas sangat sahih karena diriwayatkan dalam kitab sahih Bukhari dan sahih Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Umma Salamah zakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Ummu Salamah menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau menyebutkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'atha bi ardil Habasyah. Ummu Salamah, siapa Ummu Salamah? Ummu Salamah Hindun binti Abi Umayyah, juga istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ya. Ummu Salamah menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sebuah kanisah, sebuah gereja atau tempat ibadah orang-orang Nasrani yang beliau lihat di negeri Habasyah, Etiopia. Ummu Salamah sebelum dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suami Ummu Salamah bernama Abu Salamah ya. Mereka berdua masuk Islam, termasuk para sahabat yang awal-awal masuk Islam. Kemudian karena banyaknya gangguan dari orang-orang musyrikun Quraisy, akhirnya mereka pun hijrah ke negeri Habasyah ya. Ke negeri Habasyah, Etiopia, di mana rajanya atau penguasanya adalah seorang Nasrani, orang yang saleh, orang yang saleh. Ya. Penguasa Ethiopia adalah orang yang saleh, orang yang baik, sehingga para sahabat berhijrah ke sana. Bahkan rajanya sendiri, yakni Najasyi, dia masuk Islam, beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Salamah ketika beliau hijrah ya, ke Habasyah, ke negeri Habasyah, ke Ethiopia, yang di sana penduduknya memeluk agama Nasrani atau Nasara, beliau melihat kanisah, tempat ibadah mereka, gereja. Wa ma fiha minas suwar, yang di dalam gereja itu terdapat gambar-gambar. Ya. Gambar-gambar. Gambar apa? Gambar pohon, batu, bukan. Tetapi gambar-gambar tokoh-tokoh orang-orang soleh yang telah meninggal. Ya, digambar, tempel gambarnya di gereja tersebut. Gambar tokoh atau orang-orang soleh, dibuat gambar mereka ketika mereka telah meninggal, ditempel di atau dipasang di gereja mereka. Faqala, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulaika idza mata fihim ar-rajulu as-salihu awil abdu salih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mendengar ceritanya Ummu Salamah, kata beliau, mereka orang-orang Nasar, ya, jika meninggal di kalangan mereka ada laki-laki yang soleh atau seorang hamba yang soleh, orang yang baik, ahli ibadah, kemudian meninggal, banau ala qabrihi masjidan, mereka membangun ya, di atas kuburan orang tersebut masjid. Ini masjid di sini maksudnya adalah tempat sholat, ya, tempat ibadah. Ya. Masjid maksudnya adalah tempat ibadah, ya, karena kuburannya atau tempat ibadahnya orang-orang Nasara bukan masjid tapi kanisa. Ya, saat itu, ini ketika orang soleh meninggal dibangun di atas kuburan mereka tempat ibadah, ya, tempat sujud, ini masjid atau tempat ibadah. Wasawwaru fihi tilka suwar, dan mereka membuat gambar atau lukisan-lukisan orang-orang soleh tersebut, ya, ditaruh di tempat ibadahnya. Ketika ada orang yang soleh meninggal, dikubur, di atas kuburannya dibangun tempat ibadah, ya, kemudian dibuat gambar mereka, taruh gambarnya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulaika syirarul khalqi indallah. Ini syahidnya. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka ya, orang yang melakukan perbuatan tersebut adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fahaulai jama'u baina al-fitnatain. Mereka mengumpulkan dua kejelekan. Fitnatul kubur wa fitnatut tamasil. Yaitu kejelekan tentang fitnah kubur. Yaitu mereka membangun di atas kuburan tempat ibadah. Wa fitnatut tamasil. Dan fitnah tamasil, fitnah gambar atau fitnah patung. Yani mereka membuat gambar-gambar atau patung-patung orang soleh, kemudian diletakkan di tempat ibadah mereka. Hadis tersebut menyebutkan atau menceritakan tentang bagaimana sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap perbuatan orang-orang Nasara. Ya. Ya. Tentu ketika apa yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika memiliki sebab yang sama, ini pun berlaku terhadap kaum muslimin, orang Islam. Ketika Rasulullah mencela orang-orang Nasoro yang mereka ketika ada orang soleh yang meninggal kemudian dikubur, dibikin masjid atau dibikin tempat ibadah di atasnya, Rasulullah mengingkari itu. Kalau katakan haula'i atau ulaika, mereka adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka beribadah kepada penghuni kubur tersebut? Belum tentu, ya. Mereka beribadah kepada Allah hanya saja di samping kuburan orang soleh tersebut. Naam. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ketika mereka menyebutkan atau penjelasan hadis ini, kata beliau, fa inna syirka bi qabri rajulin alladhi yataqidu salahaha aqrab ila nufus minasyirki bi khosyabatin aw hajarin. Kata beliau, sungguhnya kesyirikan, ya, terhadap kuburan, kesyirikan yang dilakukan seseorang terhadap suatu kuburan yang dia berkeyakinan, ya, bahwasanya penghuni kubur tersebut adalah orang yang soleh, itu lebih mengena, lebih dekat terhadap jiwa, ya, dibandingkan dengan orang yang berbuat syirik terhadap, ya, batang pohon atau batu. Orang yang melakukan kesyirikan terhadap suatu kuburan itu terasa lebih mengena bagi diri mereka, lebih berpengaruh, ya, terhadap sekedar, ya, dibandingkan dengan orang yang berbuat syirik juga cuma nyembah apa? Nyembah batang pohon, ya, nyembah patung, nyembah batu. Fa inna syirka alam walihada tajidu ahla syirki yatadarru'una indaha. Oleh karena itu engkau dapati orang-orang yang berbuat syirik, mereka begitu merendahkan diri mereka, merasa butuh, ya, terhadap penghuni kubur tersebut. Wayakhshawna wayakhdu'una, mereka merasa takut, ya. Mereka sangat tunduk terhadap penghuni kubur tersebut. Nah, ini kenyataan, ya. Kalau ada dikatakan, oh di sana ada batu sakti misalkan, atau batu yang dikeramatkan, batu tok, atau keris, atau pohon, orang kadang biasa saja, nggak terlalu, ya, datang, oh ini katanya batu ini hebat, oh ini ternyata keris ini hebat dan sebagainya. Mungkin mereka melakukan kesyirikan, iya, tetapi tidak sedahsyat, ya, tidak sebesar ketika mereka melakukan kesyirikan terhadap penghuni kubur. Di sana ada kuburan, ada makam wali fulan. Kamu kalau lewat ke sana enggak permisi, enggak ini, hati-hati kamu. Takut. Wah, ini penghuni kubur ini bukan orang sembarangan, orang soleh. Kamu kalau butuh sesuatu tinggal minta ke sana, tinggal datang ke sana. Ya. Berharapnya tinggi sekali. Luar biasa. Kenapa? Karena ada satu yang dia bayangkan, ini isinya orang soleh, wali misalkan, nah, seperti itu. Wa ya'budu bi qulubihim ibadatan la yaf'aluna fi buyutillahi wala fi wala waqtas suhur. Bahkan mereka bisa beribadah ketika di sisi kuburan tersebut dengan hati mereka, dengan penuh kekhusyuan, ya, yang belum tentu dia bisa melakukan ibadah, ya, yang sama ketika dia lakukan di masjid. Di masjid sholat biasa aja, Allahu Akbar. ketika suruh sholat di hadapan kuburan atau di sisi kuburan, masya Allah, luar biasa khidmahnya, luar biasa khusyuknya, suruh baca Quran sampai nangis, yang dia gak bisa lakukan ketika di masjid, suruh berdoa sampai bercucuran air mata, meminta, berdoanya pada Allah subhanahu wa ta'ala, sholatnya pada Allah subhanahu wa ta'ala, dia bisa melakukan ibadah tersebut lebih khusyuk, ya, sholat dia, doa dia, ya, dibandingkan di rumah Allah subhanahu wa ta'ala, di masjid atau di waktu sahur, ya, sepertiga malam terakhir, di masjid atau di rumah dia sepertiga malam terakhir, dia ngedoa, sholat biasa saja, gak sampai mencucurkan air mata, gak sampai, tetapi ketika sholat di samping kuburan, berdoa di samping kuburan, sampai keluar air mata dia. Nah, ini. Ya. Wa minhum man yasjudu laha wa aktsaruhum yarjuna min barakati shalah indaha wa du'a'u ma la yarjunahu fil masajid. Di antara mereka ada yang sampai bersujud. Ya. Kebanyakan mereka mengharapkan barokah dari sholat mereka. Saya katakan sholatnya untuk siapa? Untuk Allah. Masa untuk Allah? Tetapi kebanyakan mereka mengharapkan keberkahan sholat mereka. Mengharapkan sholat mereka merasa lebih berkah, lebih mendapatkan barokah ketika sholat di sisi kuburan. Wa du'a'u ma la yarjuna fil masajid. Dan ketika berdoa, mereka merasa lebih berharap, ya. Kalau doa di masjid sudah kencang doanya, enggak ngerti apa yang diucapkan, biasa aja, kelewat aja gitu. Ketika berdoa di sisi kuburan, minta ampun pada Allah misalkan, Allahummaghfirli. Begitu berharap. Fali ajli hadhihi al-mafsadah, al-mufsidah. Hasama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam madatha. Karena sebab mafsadah, ya. Karena sebab kerusakan yang besar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutus rangkaian atau perkara-perkara tersebut, ya. Tidak boleh seseorang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di sisi kuburan. Hatta naha anis sholah fil makbar mutlakon. Bahkan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang sholat di kuburan secara mutlak. Nanti insya Allah kita akan bahas setelah selesai membaca seluruh hadis ini tentang bagaimana hukum sholat di kuburan atau sholat di tempat yang ada kuburannya. Rasulullah melarang sholat secara mutlak di makbarah, di pekuburan, ya, bukan kuburan. Bedakan antara kuburan dan pekuburan. Kalau pekuburan tuh suatu komplek, ya, tempat yang di sana isinya kuburan, tanahnya tanah wakaf, seperti itu, kuburan kaum muslimin, makbarah. Rasulullah melarang secara mutlak sholat di makbarah, di pekuburan. Wa ilam yaksud al musolli barokat al bukah bisolatihi, walaupun orang yang sholat, ya, tidak meniatkan untuk mendapatkan barokah tempat tersebut. Saya sholat di sini kenapa? Kebetulan saya ini kerjanya penjaga kuburan, penjaga pekuburan, masjid jauh. Ya udah sholat, saya sholat di sini di pekuburan. Kamu mengharapkan barokah dari tempat ini? Enggak, saya karena jauh aja. Tetap Rasulullah SAW melarang secara mutlak sholat di pekuburan. Anak katakan pekuburan, ya. Bedakan dengan kuburan, karena memiliki hukum yang berbeda. Ya. Rasulullah SAW melarang sholat secara mutlak di pekuburan. Kama yaksudu bisolati barokat al-masajid. Walaupun dia tidak mengharapkan barokah dari tempat tersebut, sebagaimana ketika dia sholat di masjid. Kenapa kita sholat di masjid? Kita mengharapkan barokahnya. Ya. Pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika sholat di masjid. Dia tidak. Ketika sholat di kuburan, dia tidak mengharapkan pahala atau mengharapkan barokah. hanya kebetulan saja dia di sana, tetapi tetap dilarang secara mutlak. Kama naha anis salati waqti tulu'i syamsi wa ghurubiha. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang salat ketika matahari terbit, pas ketika matahari terbit dan ketika matahari tenggelam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang secara mutlak. Li'annaha awqatu yaqsud fiha al-musyrikuna as-salata lisyams. Karena itu adalah waktu di mana kaum musyrikun, orang-orang musyrik, mereka beribadah sengaja, ya, beribadah kepada matahari. Fanaha umatahu an salati haina idin walam wala wa in lam yaqsud maqsadahu al musyrikun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya salat ketika matahari terbit atau ketika matahari pas tenggelam, walaupun tidak ada tujuan. Enggak ada tujuan untuk menyerupai orang musyrik, tidak ada tujuan untuk menyembah matahari, enggak ada tujuan. Ya. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk salat ketika matahari pas terbit atau matahari pas tenggelam. Syaddan lizari'ah, dalam rangka menutup pintu-pintu kejelekan yang bisa mengantarkan kepada kejelekan yang lebih besar. Wa amma idza qasada ar-rajulu as-salah 'indal qubur mutabarrikan bis-salah fi tilkal buq'ah fa hada 'ainul muhadatan muhadatan lillahi wa li rasulih. Adapun jika seseorang dengan sengaja dia salat di sisi kuburan, ingat, dia salat pada siapa? Pada Allah. Pada Allah. Kita bukan pembahasannya, belum pembahasan sholatnya untuk selain Allah. Kalau sholatnya selain Allah, jelas dia syirik. Ya. Dia sholat kepada Allah inggal kubur, tetapi di sisi kuburan. Dalam rangka apa? Mutabarikan, mengharapkan barokah dari penghuni kubur. Ya. Mengharapkan barokah. Kalau sholat di sini, sholatnya kepada Allah. Mengharapkan lebih diberkahi, pahalanya lebih besar dan sebagainya. Ya. Mengharapkan barokah pada tempat tersebut, fahada ainul muhadatulillah wali rasul. Ini adalah bentuk penentangan terhadap Allah dan Rasulnya. Ya. Memang jelas-jelas perbuatan tersebut adalah bentuk penentangan, ya, terhadap Allah dan Rasulnya. Seorang yang sholat untuk Allah sholatnya, tetapi dia lakukan di sisi kuburan yang dia mengharapkan barokah dari kuburan tersebut, ini adalah jelas-jelas ain, ya, jelas-jelas bentuk penentangan terhadap Allah dan Rasulnya. Wal mukhalafatu lidinihi, bentuk penyelisihan terhadap agama Islam. Wabtida'i dinin, bentuk kebid'ahan dalam agama. Lam ya'zan bihillahu, yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengizinkan sedikit pun. Fa'inal muslimina qad ajma'u alamahu bil ittirar min dini rasuli sallallahu alaihi wasallam anna sholat indal kubur manhyun anha. Karena kaum muslimin mereka telah bersepakat, ya, apa-apa yang telah mereka ketahui, ya, dengan ittirar, jadi suatu yang jelas diketahuinya lah, ya, tentang agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya salat di sisi kuburan dilarang, ya. Salat di sisi kuburan dilarang. Wa anahu sallallahu alaihi wasallam la'ana man ittakhadha masajidan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat untuk sujud, tempat untuk sholat. Nanti disebutkan hadisnya setelah ini. Rasulullah telah melaknat orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat untuk sholat. Famin a'zamil muhdatsat wa asbabi syirik, dan merupakan sebesar-besar al-muhdatsat, perkara kebid'ahan, wa asbabi syirik, dan sebesar-besar sebab yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. As-shalah indaha wa takhuduha masajid, itu salat di sisi kuburan dan menjadikannya sebagai tempat ibadah. Ya. Sekali lagi, kita masih berbicara tentang orang yang ibadahnya kepada Allah, tetapi dilakukan di sisi kuburan dengan mengharapkan atau bertabaruk kepada penghuni, atau mengharapkan berkah, barokah afan, mengharapkan barokah berkah pada kuburan tersebut, ya, atau tempat tersebut, mengharapkan berkah pada tempat tersebut. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, wa bina al-masajid 'alaiha, dan larangan untuk membangun masjid di atas kuburan tersebut. Wa qad tawatarat an-nusus 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam binahi 'ani dzalika wa taghlid fihi. Dan dalil-dalil tentang masalah ini telah mutawatir, ya, tentang larangan, ya, dan ancaman keras bagi orang yang dia sholat di sisi kuburan dan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Wa qad saraha 'amatut tawaif binahi an bina'il masajid. Dan telah terang-terangan, ya, kebanyakan Taifah, ini kelompok, ini madhab yang melarang an bina'il masajid 'alaiha, ya, melarang untuk membangun masjid di atas kuburan. Mutaba'atan minhum li sunati as-sahihah as-sharihah, dalam rangka mengikuti sunnah yang sharihah, yang sahihah. Wa saraha ashabu Ahmad wa ghairuhum min ashabi Malik wa Syafi'i bi tahrimi dzalika. Imam Ahmad dan juga orang-orang yang menganut faham mazhab Hanbali, dan juga para pengikutnya Imam Malik dan juga Imam Syafi'i, faqad soroha, kalau soroha itu telah terang-terangan mengatakan bitahrimi dzalik, mengatakan itulah tahrim, haram. Mazhab siapa nih? Ahmad, Malik dan Syafi'i terang-terangan mengatakan bahwasanya perbuatan tersebut haram. Ya. Wa ta'ifatun utliqat bihim al-karaha. Mazhab yang lainnya, ya, mereka mengiklankan bahasa tersebut adalah karaha, tidak disukai, makruh lah. Waladiyan bagi antahmala ala karahati tahrim, tetapi pantasnya bagi kita membawakan ucapan atau kalam para a'imah yang mengatakan bahwasanya sholat di samping kuburan atau membangun tempat ibadah di atas kuburan itu adalah makruh. Kita bawa makna makruh ini ke makna tahrim, haram. Kenapa? Para ulama mutaqaddimin, ya, sebagian mereka menggunakan lafaz makruh untuk menghukumi sesuatu yang haram. Sebagian ulama mutaqaddimin menggunakan lafaz makruh, terkadang menggunakan lafaz makruh untuk menghukumi sesuatu yang haram. Adapun Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, terang-terang mereka mengatakan itu haram. Imam yang lainnya, mungkin Abu Hanifah, mengatakan itu makruh. Tetapi para ulama, makruh di sini maknanya adalah haram. Ihsanan lidzon bil ulama, dalam rangka apa? Husnudzon terhadap apa yang dilakukan ulama. Enggak mungkin ulama ahlu sunnah, ya, membolehkan sholat di sisi kuburan. Tidak mungkin. Ya. Kenapa? Jelas-jelas bertentangan dengan hadis-hadis yang mutawatir. Ya. Jelas-jelas. Enggak mungkin. Kalau sampai kita katakan mungkin mereka anggap makruh, berarti kamu suudzon kamu terhadap para ulama menganggap boleh hal tersebut. Justru kita berhusnuzon, berbaik sangka dengan ucapan ulama, bahwasanya yang dimaksud dengan makruh mereka adalah haram. Wa la yadunnu bihim ayajuzu fi'la ma tawatarat an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak menyangka atau tidak memberikan prasangka kepada para ulama bahwasanya mereka membolehkan, ya, melakukan perbuatan yang telah mutawatir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'ana fa'ilahu wa nahi anhu. Bahwasanya Rasulullah telah melaknat pelakunya dan melarang dari salat atau menjadikan kuburan sebagai tempat untuk beribadah. Selesai ucapan beliau. Baik. Kita baca hadis yang kedua. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, walahuma anha ay an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Masih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Lihat derajat-derajat hadis selain mutawatir, memang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Masih dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, lama nazala bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tafiqa yatrahu hamisatan lahu ala wajhihi. Kata Aisyah, ketika datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kematian, beliau sudah fisyaqil maut, detik-detik atau menit-menit datangnya kematian beliau. Tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi. Beliau menjadikan atau meletakkan ya khamisah jenis kain ya, meletakkan di atas wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza tamma biha kashafaha. Ketika beliau kayak pingsan gitu, kurang sadar, tidak sadar gitu, kasyafa, kemudian diusapkan kain tersebut di wajah beliau. Apakah dikompres atau apa, kita enggak tahu. Ini harus diusapkan kain tersebut di wajah beliau. Faqala wa huwa kadzalika. Dan beliau berkata dalam keadaan ketika kadang seperti itu, ketika memang sudah mendekat waktu-waktu ajal beliau. Beliau mengatakan, la'anallahu al-yahuda wa nasara itakhadhu kuburo anbiya'ihi masajida. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara yang mereka telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, tempat ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi ya, kondisi sekarat, kondisi mau meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau ucapkan? La'anallah, Allah melaknat ya, orang Yahudi dan orang Nasara yang mereka telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ini sebagai bantahan bagi orang yang mengatakan bahwasanya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, beliau berdakwah 10 tahun mendakwahkan tauhid, sedangkan 13 tahun mendakwahkan yang selainnya. Ya. Beliau selama hidup beliau setelah diangkat menjadi nabi dan rasul selama 23 tahun, beliau mendakwahkan tauhid sejak awal beliau diangkat ya sampai beliau meninggal, beliau mendakwahkan tauhid. Ini buktinya apa? Ketika beliau mau meninggal ya, la'anallahu al-yahuda wa nasara ittakhadhu quburan bi masajida yuhadziru ma sana'u. Beliau memperingatkan umatnya atas apa yang dilakukan orang-orang Yahudi dan Nasara. Walau la zalika, kalau bukan karena khawatir, kalau bukan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatir kuburan beliau pun dijadikan ya tempat beribadah. Ya. Kalau beliau tidak khawatir hal itu, ini khawatir umatnya melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara. Abroza kubrohu, niscaya kuburan beliau, ya, itu akan atau beliau akan dikubur di tempat pekuburan di luar, jadi pekuburan umum. Sebagaimana para sahabat yang dibakti, kalau bukan karena khawatir, ya, kuburan beliau dijadikan tempat ibadah, niscaya beliau akan dikuburkan di luar, ya, di luar rumah beliau, dibakti di pekuburan umum. Ghairu annahu khusya aittakhidha masjidan, hanya saja beliau khawatir, ya, kuburan beliau dijadikan tempat ibadah. Sebutkan dalam riwayat yang lain, wa anhu khusya, bukan khusya, hanya saja kalau khusya itu kalau bukan karena para sahabat khawatir kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di Baqi, jadi di kuburan umum, khawatir kuburan Rasulullah dijadikan tempat ibadah, tempat sholat, tempat sebagainya. Diriwayatkan anhu khusya, ini Rasulullah takut, kalau bukan karena Rasulullah khawatir kuburan beliau akan dijadikan tempat ibadah, sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasoro menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dikuburkan di luar rumah beliau. Tetapi karena khawatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di tempat beliau meninggal. Ini dikuburkan di al-hujrah, di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha, ya. Rasulullah dikuburkan di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Wallahu alam bisawab. Adapun syarah dari hadis ini insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.